Mitra bisnis, industri makanan dan minuman mengeluhkan aturan larangan impor hortikultura yang menyebabkan aktivitas bisnis terganggu karena sebagian produk masih membutuhkan bahan baku impor seperti jeruk Florida untuk industri minuman. Proses perizinan pasca larangan menjadi lebih lama dan biaya juga membengkak akibat barang yang tidak bisa keluar dari pelabuhan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Franciscus Welirang. Pak Frans, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya kira satu hal mengenai tata niaga ya kalau kita bicarakan. Tentunya satu tata niaga dalam mengenai hortikultura ini, kalau ini merupakan suatu kepentingan dalam memproteksi pertanian dan produk-produk Indonesia, itu adalah sesuatu yang kita bisa terima di dalam hal ini. Namun dalam mengambil tindakan ini, harus seharusnya, ya tentunya, pertanian dalam rangka mengeluarkan dan merekomendasikan ini harus juga sejalan dengan perindustrian. Industri makanan adalah membutuhkan satu pasokan yang sifatnya terus-menerus. Sedangkan produk hortikultura ini adalah produk yang sifatnya musiman. Itu nomor satu kita harus mengetahui. Bahwa industri membutuhkan pasokan bahan baku secara terus-menerus. Yang nomor dua, tentunya tidak semua bahan baku hortikultura untuk industri itu available di dalam negeri. Ini adalah menyangkut kepada standar daripada produk. Nah, seperti contoh, kalau memang ada industri makanan dan minuman yang menggunakan jeruk Florida atau yang sejenis jeruk Florida ini, ya kan, apakah ada di dalam negeri? Kalau dia tidak ada, ini menjadi satu sisi. Di dalam hal ini, proses sebagai industri, sebagai pengimpor, harusnya tentunya dipermudah. Karena dia ada tenaga kerja, dan dia harus berproduksi secara terus-menerus setiap hari. Sifat ini kan harusnya sangat dimengerti oleh birokrasi pemerintah. Nah, kelihatannya di dalam hal ini, kemarin ini diambil satu sikap, satu keputusan yang sifatnya menyeluruh. Itu satu. Kedua, ya kan, kalau saya tidak keberatan kalau itu dibicarakan terhadap importir umum. Tapi kalau importir produsen, seharusnya itu dipermudah gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi keluhan-keluhan. Industri produsen dia membutuhkan dan jelas dia itu siapa dan dia menggunakannya di mana, ya kan? Kalau importir umum, oke-okelah. Saya bagi saya itu kalau mau, karena dia mempunyai satu kebebasan kan, dia bisa jual yang lain. Kalau industri, dia pasti kalau nggak ada bahan baku, terus karyawannya disuruh apa? Ya, investasinya masa mati, masa dia harus berhenti, ya kan? Jadi hal-hal inilah mungkin yang tidak masuk di dalam konsideran. Nah, dipukul rata semuanya. Nah, seharusnya industri ini kan diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, terkait keluhan perizinan impor di pelabuhan yang dinilai semakin memberatkan pengusaha, karena harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, lalu ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, bagaimana menurut Anda, Pak? Harusnya ada suatu mekanisme di dalam pelabuhan, khususnya untuk importir produsen ini kan. Dia nggak bakal lari kok. Investasinya ada, pabriknya ada. Dan itu harusnya proses di pelabuhan itu dipermudah kalau itu adalah importir produsen gitu loh. Hal ini yang kemungkinan yang menjadi persoalan. Dan ini harusnya dipermudah, harusnya. Saya nggak jelas terhadap hal itu. Kita mengerti, ya kan, kalau itu adalah bahan-bahan hortikultura mentah, ya kan, sama, itu ada prosedur, ya kan, di mana harus ada sertifikat, ya, sertifikat daripada semua macam-macam toksin, ya kan, itu prosedur. Jadi lewat karantina, kan, dan itu jelas di dalam hal itu. Kalau Indonesia dengan negara yang mengekspor itu ada bilateral, terhadap hal itu sudah ada mekanisme itu, ya kan? Dan industri makanan pasti mengetahui hal itu, dan yang biasa mengimpor harusnya itu dipermudah. Nah, hari ini masalahnya mungkin peraturan itu sifatnya pukul rata. Saya tidak mengikuti secara total. Tapi saya tahu, saya dengar keluhan-keluhan itu di kami, ya kan, terhadap hal itu. Kita harapkan bahwa ini mendapatkan tanggapan dari pemerintah dan ada penyelesaian yang secepatnya. Ya, kalau tidak kan sangat mengganggu investasi. Demikian Ketua Apindo Francisco Welirang. Saya, Mandariska.